السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين ولمشايخنا والمسلمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya satu persatu. Dan di antara nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu diberikan taufik untuk menghadiri majelis ilmu guna untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari kitab Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal-amal saleh kita dan mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan serta taufik untuk mengamalkan nasihat-nasihat yang kita akan dengarkan ini dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah azza wa jalla, pada kesempatan yang singkat ini perkenankan kami untuk menyampaikan sebuah tema yang terkait dengan hikmah di balik musibah. Kita tahu bahwasanya musibah adalah perkara yang menimpa manusia. Dan musibah ini tidak pandang bulu. Dia bisa menimpa siapa saja. Apakah itu pemimpin atau rakyat, suami atau istri, orang tua, yang dewasa maupun yang anak-anak. Siapapun bisa terkena musibah. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk membahas tentang hikmah dari musibah yang telah dibahas oleh para ulama, dengan tujuan agar kita bisa merenungkan, bersabar dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita yang hanya sementara ini. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan alam semesta ini tidak lain hanyalah untuk memuji diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, siapakah dari kalian yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Oleh karenanya orang yang hidup di atas muka bumi ini, dia pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun orangnya, jangankan orang yang hidup sederhana saja atau tidak punya apa-apa, bahkan orang yang memiliki kekayaan pun, mereka bahkan mungkin lebih pusing. Para pejabat-pejabat mereka mungkin lebih pusing, karena mereka memikirkan berbagai macam hal terkait kebijakan yang mereka tetapkan, pergolakan politik yang tidak menentu, bagaimana reaksi masyarakat, dan segala macam polemik yang ada dalam kehidupan. Intinya semuanya pasti akan mengalami yang namanya ujian. Oleh karenanya seseorang apabila ingin masuk surga, maka dia pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Allah akan menguji kita. Dan ujian tersebut bukan hanya berupa ketakutan yang mengerikan, namun sedikit ketakutan atau sedikit rasa khawatir, seperti apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian cobaan seperti yang dialami orang-orang yang terdahulu sebelum kalian? Mereka itu ditimpa kemelaratan, ditimpa penderitaan, dan diguncang dengan berbagai macam cobaan dan ujian, sampai-sampai orang-orang yang beriman dan para rasul yang bersama mereka berkata, "Kapankah datangnya pertolongan Allah? Maka nasrullah, kapan datang pertolongan Allah?" Ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Para jemaah kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus tanamkan dalam benak kita bahwasanya ujian itu pasti ada. Ujian itu pasti ada. Dan ini merupakan tabiat kehidupan. Tidak ada kehidupan tanpa ujian. Kalau enggak mau diuji ya enggak pernah hidup, enggak usah hidup berarti. Ya, itulah tabiat manusia. Tidak ada satu manusia pun kecuali pasti diuji siapapun orangnya. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia terkenal atau tidak, mau pejabat, mau rakyat, mau tua, mau muda, siapapun dia, selama dia hidup pasti akan diuji. Tinggal bagaimana sikap seseorang tatkala dia mengalami ujian. Ketika dia menghadapi ujian tersebut, ada sebagian yang lulus dalam ujian tersebut, artinya dia sadar bahwasanya apa yang menimpa dia ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan tersebut, maka dia lulus. Dia ridha terhadap apa yang menimpa dia. Dia sadar bahwasanya apa yang menimpanya sudah ditulis 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Namun ada juga sebagian yang tidak lulus. Ketika dia menghadapi ujian kehidupan, dia hadapi dengan ngamuk-ngamuk, dengan marah-marah, dengan menampar-nampar pipinya, teriak-teriak, mengoyak bajunya. Maka yang seperti ini, mereka tidak lulus ujian. Meskipun mereka ini diberikan umur yang lebih panjang. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Di antara hadis yang menakjubkan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahlu al-afiyah yawm al-qiyamah hina yu'ta ahlu al-bala'i thawaba law anna juludahum kanat furidat min ad-dunya bil maqarir, rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya bahwasanya Nabi SAW bersabda, di akhirat nanti orang-orang yang terkena musibah atau orang-orang yang tidak terkena musibah, dia merasa afiyah, selamat hidupnya, tenang, butuh apa saja ada, kendaraan ada, alhamdulillah makanan cukup, rumah alhamdulillah, selama hidupnya ini enggak diuji dengan berbagai macam ujian yang benar-benar besar, tidak mengalami ombang ambing di dalam hidupnya, sejahtera terus dari awal sampai akhir, mereka nyaman. Ketika di akhirat mereka melihat orang-orang yang terkena musibah, yang hidupnya ini sengsara di dunia, bencana, terkena bencana, musibah yang bertubi-tubi, kehidupan yang sulit, kemiskinan, sakit, cacat dan yang lainnya, ternyata orang tersebut bersabar. Dan di akhirat ini diberi pahala yang besar oleh Allah Azza wa Jalla karena kesabaran mereka. Maka orang-orang yang di dunia itu tidak diuji sebagaimana orang yang kedua itu, ya, yang pertama ini dia ujiannya sedikit. Mereka itu berangan-angan, seandainya dahulu ketika di dunia itu kulit-kulit mereka itu digunting. Artinya mereka itu diuji di dunia dengan musibah yang bertubi-tubi seperti orang tersebut. Kenapa? Karena iri saking besarnya pahala yang diperoleh oleh orang yang mengalami ujian yang terus-menerus di dunia, dan dia menghadapinya dengan kesabaran. Pahalanya sangat besar, sehingga ini menimbulkan rasa iri, cemburu, ingin dikembalikan ke dunia, kulitnya ingin digunting-gunting, mendapatkan musibah yang bertubi-tubi dan seterusnya, luar biasa. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya pahala kesabaran orang yang ditimpa musibah ini sangat besar. Para jemaah sekalian, kemudian kita ingin menyebutkan beberapa hikmah dan renungan di balik musibah agar kita ini bisa mengambil pelajaran dari musibah-musibah yang menimpa kita atau menimpa orang-orang di sekitar kita. Di antara hikmah yang pertama, dengan adanya musibah, maka musibah tersebut menunjukkan seseorang yang benar-benar beribadah kepada Allah di setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah, bukan dengan hawa nafsu. Maka sebagian orang mereka itu beribadah sesuai dengan seleranya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan keinginannya sendiri. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kenyamanan, ketenangan, maka dia akan beribadah. Tapi kalau misalnya dia ditimpa musibah, maka dia meninggalkan ibadah tersebut. Nah, yang seperti ini dia bukanlah seorang hamba Allah yang sejati. Misalnya kita lihat sebagian orang yang ditimpa penyakit, terbaring di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit dia justru tidak sholat, dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Padahal seseorang selama akalnya masih ada, dia masih bernyawa, maka wajib bagi dia untuk sholat. Kecuali anak kecil, ya memang kalau memang belum wajib bagi dirinya. Namun kalau misalnya dia sudah balik berakal dan dia masih hidup, meskipun badannya tidak bergerak, hanya bisa mengedipkan matanya saja, maka dia tetap wajib untuk sholat sesuai dengan kemampuan dirinya. Maka kita lihat fenomena orang-orang yang terkena musibah berupa penyakit di rumah sakit, berapa banyak dari mereka yang sholat. Maka orang yang seperti ini, dia ditimpa dua musibah. Yang pertama, musibah yang menimpa dunianya. Karena badannya ditimpa penyakit, musibah. Yang kedua, yaitu musibah yang menimpa agamanya, dan ini lebih parah. Ketika dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, maka agamanya terkena musibah, dan ini lebih parah. Lebih parah. Makanya Nabi SAW di antara doanya, Nabi SAW berdoa, Allahumma la taj'alni musibati fi dini. Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang menimpaku menimpa agamaku. Janganlah engkau jadikan musibah yang menimpaku ini menimpa agamaku. La taj'al musibah fi dini. Karena kalau misalnya agama seseorang terkena musibah, itu lebih parah daripada musibah yang menimpa dunia. Seperti yang barusan kita dengar, dan itu merupakan fenomena yang terjadi, orang-orang sangat meremehkan masalah ini. Kalau dia sehat walafiat, sholatnya rajin. Tapi kalau ditimpa musibah penyakit, dia enggak mau sholat. Padahal meninggalkan sholat satu saja dengan sengaja, itu dosanya yang lebih besar dari minum khamr, lebih besar dari berzina, lebih besar dari membunuh. Luar biasa, luar biasa dosanya. Ya, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nas may ya'budu Allah 'ala harf." Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maksudnya sekedarnya saja. Fa in asabahu khairun litma'anna nabi. Apabila dia memperoleh kebaikan, kenyamanan, dia pun beribadah. Wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Namun jika ditimpa suatu cobaan, dia pun berbalik ke belakang, tidak mau beribadah dalam kondisi sulit. Khasira ad-dunya wal akhirah, dia rugi dunianya, dia juga rugi akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Dzalika huwal khusranul mubin. Inilah kerugian yang nyata. Jadi ini memang kenyataan. Orang yang terkena musibah itu bukannya dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla, malah justru musibah tersebut menjauhkan dia dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak terima apa yang menjadi takdir Allah. Dia tidak terima apa yang Allah putuskan bagi dirinya. Seakan-akan dia hanya beribadah sesuai dengan seleranya saja. Ya, yang seperti ini bukan hamba Allah yang sejati. Maka bukti Allah Subhanahu wa taala melihat ya di antara hamba-hambanya yang sesungguhnya tatkala seseorang beribadah Allah kepada Allah dalam kondisi sulit saja dan kondisi lapang, ya, jadi di antara bukti Allah Subhanahu wa taala melihat ya di antara hamba-hambanya yang sesungguhnya adalah tatkala seorang beribadah kepada Allah dalam kondisi sulit dan kondisi lapang. Bukan hanya beribadah sesuai dengan keinginannya saja. Ini diantara hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, yaitu musibah bisa menghilangkan dosa-dosa. Musibah bisa menghilangkan dosa-dosa. Kapan bisa hilang dosa-dosanya? Ketika orang tersebut bersabar dalam menghadapinya. Sehingga bukan serta-merta orang yang terkena musibah langsung hilang dosa-dosanya, tidak. Bahkan seseorang yang terkena musibah bisa jadi dia terkena dosa. Kapan? Kalau dia tidak ridho terhadap musibah tersebut, dia justru protes terhadap takdir Allah bahwasanya musibah tersebut menimpa dirinya, ini justru mendatangkan dosa. Tapi tatkala dia ridho terhadap musibah yang menimpanya, bersabar dalam menghadapinya, maka tatkala itulah dia memperoleh pahala dan bahkan dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan musibah ini bukan hanya musibah yang besar saja. Bahkan musibah yang mungkin kita anggap sepele seperti tertusuk duri misalnya, tertusuk duri atau rasa sedih, rasa gelisah, gundah gulana, ini termasuk musibah dalam syariat. Dan ketika dihadapi dengan sabar, maka ini bisa mendatangkan pahala. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasad wala hammin wala huznin wala adha wala gham hatta syaukati musyakuha illa kafarallahu biha min khataya." Yang artinya, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, ya, tidaklah menimpa seorang muslim, apakah itu kelelahan, ya, ya capek dia habis kerja di ladang, ya habis kerja seharian di bawah teriknya panas matahari, terus kemudian dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari rasa letihnya tersebut, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Demikian juga penyakit, rasa cemas, rasa gelisah, rasa sedih, ditipu misalnya, dia sedih. Atau kehilangan orang yang dicintai, dia sedih. Maka itu juga ketika dihadapi dengan sabar, bisa menguburkan dosa-dosa. Demikian juga ketika dicibir, diganggu oleh orang lain, tetangganya kah, atau teman-temannya kah di tempat kerjanya, atau di lingkungan rumahnya, diganggu, dicibir, diejek, sakit hatinya. Maka ketika dihadapi dengan sabar, itu juga bisa menggugurkan dosa-dosa. Hatta syauka, sampai-sampai duri yang menusuk dirinya, yang menyentuhnya, kemudian dia merasakan sakitnya, dia bersabar, maka Allah hapuskan dosa-dosanya dengan hal tersebut. Demikian juga dengan penyakit demam secara khusus. Disebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, bahwasanya Nabi SAW menemui Ummi Sa'ib atau Ummi Musayyib, faqal ma laki, ada apa denganmu ya Ummi Sa'ib, wahai Ummi Sa'ib, tuzafzifin, qalat al-humma, dia mengatakan, aku tertimpa demam ya Rasulullah, la barakallahu fiha, semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Kata Ummi Sa'ib, faqal la tusabbil humma, la tusabbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam, sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa bani Adam. Kama yudhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi atau alat pandai besi menghilangkan karat besi. Jadi demam itu yang sering kita alami itu ternyata menggugurkan dosa-dosa, namun dengan catatan kita bersabar dalam menghadapi demam tersebut, jangan sering mengeluh. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika arad Allah bi 'abdihi al-khair, 'ajjala lahu al-'uquba fi dunya, wa idza arad Allah bi 'abdihi syarr, amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bi yawm al-qiyamah." Nabi SAW bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan bagi hambanya, maka Allah akan menahan hukumannya, ya, sampai nanti akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Jadi dosa-dosanya ini ditahan hukumannya sampai hari kiamat baru disempurnakan hukumannya. Dan tentunya kita tahu siksaan di akhirat itu lebih parah daripada siksaan yang ada di dunia. Nabi SAW juga bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min aw mu'mina fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi min khathiyah." Tidaklah seorang mukmin senantiasa ditimpa oleh musibah atau seorang mukminah, apakah di badannya atau di hartanya atau di anaknya, sampai dia akan bertemu Allah dalam keadaan tidak ada dosa-dosa sama sekali. Ini musibah yang selalu datang silih berganti, ketika dihadapi dengan sabar, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosa anak Adam. semakin besar ujiannya, maka semakin besar dosa yang dihapuskan. Nabi SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan itu sebanding dengan besarnya cobaan. Semakin besar cobaannya, semakin besar ujiannya, makin besar juga pahalanya. Sesungguhnya Allah apabila mencintai sebuah kaum, Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridha, maka dia akan memperoleh keridhaan. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan memperoleh kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Jadi tinggal bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Kalau misalnya kita sabar, niscaya dosa-dosa kita akan dikurangi. Akan tetapi, kalau misalnya tidak, maka justru akan menambah dosa. Jadi jangan sampai ada timbul anggapan musibah itu pasti akan menggugurkan dosa-dosa. Belum tentu. Bisa jadi akan mendatangkan dosa, tergantung bagaimana sikap kita. Baik, kemudian poin yang ketiga, di antara hikmah dari musibah yaitu mengangkat derajat seseorang. Mengangkat derajat seseorang. Nabi SAW bersabda, inna ar-rajula la yakunu lahu al-manzila inna Allah tabaraka wa ta'ala fama balagha bi'amalin fama yazalu yabtalihi bima yaqra hatta yuballighahu dhalika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang lelaki memiliki kedudukan di sisi Allah yang belum tercapai dengan amalannya, maka Allah terus mengujinya dengan hal-hal yang dia benci hingga akhirnya Allah mengangkatnya ke kedudukan tersebut. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lihat sebagian orang mungkin dia beribadah dengan sholat, membaca Al-Quran, akan tetapi hal tersebut belum bisa mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Namun Allah sayang sama dia. Allah ingin mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Akan tetapi amalannya belum sampai ke sana. Lalu bagaimana? Allah memberinya musibah. Allah memberinya musibah. Sehingga ketika dia beri musibah, dia bersabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang bersabar tanpa batas. Tanpa batas. Sebagaimana ucapan pertama atau ucapan selamat dari para malaikat di surga nanti, yaitu mereka mengatakan, "Salamun 'alaikum bima sabartum." Semoga keselamatan tercurah kepada kalian karena kesabaran kalian. Fani'ma 'uqbad dar. Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan, yaitu surga. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira." Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Sehingga para jamaah sekalian, sabar dalam menghadapi musibah ini pahalanya sangat besar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat seorang hamba, iya dia sholat benar. Iya dia baca Quran. Iya dia sedekah, tapi sedekahnya mungkin cuma sedikit. Sholatnya juga mungkin enggak banyak, yang wajib-wajib saja misalnya. Kemudian juga baca Qurannya juga mungkin enggak banyak. Ya, cuma sedikit. Ya, dia punya derajat bagus di surga, cuma mau lebih naik lebih tinggi lagi nggak bisa, mentoknya sudah di situ. Lalu bagaimana caranya agar derajatnya naik? Allah kasih dia musibah. Mungkin dia nggak suka dengan musibah tersebut, tapi dengan musibah dan kesabaran, ya Allah angkat derajatnya. Ya, dia pun mengucapkan istirja, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibah. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah yang menimpa aku. Seperti itu. Makanya Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis tentang perkara seorang mukmin, ajaban li amri mukmin, sungguh ajaib perkara seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Walisa dzaka li ahadin illa lil mukmin, dan yang demikian itu tidaklah terdapat kecuali pada seorang mukmin. In asabatu syarra syakara, kalau misalnya dia ditimpa kelapangan maka dia bersabar, fakana khairanlah, yang demikian itu adalah menjadi kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khairanlah, apabila dia ditimpa kemudaratan, kesulitan, maka dia bersabar, dan yang demikian itu juga kebaikan bagi dirinya. Maka para ikhwah sekalian, hendaknya kita jaga sikap kita, jaga komentar kita, jaga lisan kita. Kalau misalnya memang ada musibah yang menimpa kita, ya khususnya di pada saat-saat ini ya, di mana terjadi kekacauan di sebagian tempat, ya, seorang yang memiliki usaha misalnya tiba-tiba terbakar atau dirampas barang-barangnya, ini musibah atau bukan musibah? Kekacauan ini musibah, ya. Maka seorang mukmin melihat hal tersebut, mencoba untuk bersabar. Ia yakin bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba maqadir al-khalaq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sanah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum diciptakannya bumi sejauh 50 ribu tahun. Jadi Allah telah menuliskan semuanya 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Sehingga apa yang terjadi kepada saya berupa musibah-musibah ini merupakan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mungkin meleset. Maka ketika dia bersabar, kesabaran tersebut mendongkraknya sampai ke derajat yang tinggi, mengalahkan ibadah rutin yang biasa dia lakukan. Kita lihat sebagian ikhwan seperti itu keadaannya. Ditimpa ujian yang bertumpuk-tumpuk, sampai terkadang kita berpikir mungkin kalau misalnya kita jadi dia, kita mungkin gak sanggup menerima itu semua. Tapi orang tersebut bersabar, Masya Allah. Ya, dia tetap tersenyum, seakan-akan tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Masya Allah, kita gak tahu apa ada yang di dalam hatinya. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan, ya, ketika ada yang bertanya kepada ulama tersebut, dia senantiasa tersenyum. Ya, kemudian dia mengatakan, senyumku untukmu, namun curhatku kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ditimpa musibah, usahakan enggak usah memperlihatkan raut yang bagaimana-bagaimana. Curhatnya sama Allah saja sudah. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana dia menimpakan musibah kepada kita, dia juga maha kuasa menimpakan nikmat kepada kita. Kenapa kita tidak mengatakan Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala atas musibah yang menimpaku ini, ya. Baik, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian diantara poin yang berikutnya, di antara hikmah musibah yaitu sebagai bahan untuk introspeksi. Jangan musibah tersebut menjadikan kita ujub, ya, dengan mengatakan saya tidak punya kesalahan sehingga musibah ini untuk mengangkat derajat saya di surga. Subhanallah, ini ujub ya, seperti ini. Kalau seandainya para nabi mungkin iya. Mereka itu orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla, sehingga bisa jadi ujian musibah yang menimpa para nabi ini untuk menaikkan derajat mereka di surga. Tapi kalau kita yang tiap hari kerjanya medsos terus, bisa jadi karena apa? Karena dosa itu. Subhanallah, ada cerita yang ajib dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang ulama, ya, dan beliau juga adalah seorang pedagang. Dan kisah ini ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sirul A'lam min Nubala, bahwasanya beliau pernah di penjara. Di penjara gara-gara terlilit hutang. Terlilit hutang. Sehingga dia pun ketika di penjara dia merenung, ini pasti karena dosa. Ini pasti karena dosa. Kemudian akhirnya dia merenung, dosa apa yang pernah dia lakukan. Jadi sebabnya kenapa dia bisa di penjara, kenapa dia bisa hutang? Jadi dia beli minyak, ya. Dia beli minyak seharga 40 ribu dirham. Dan dia beli secara cicil. Kemudian ditemukan dalam salah satu wadah minyak tersebut seekor tikus. Sehingga kualitasnya ini kan pasti berpengaruh, ada bangkai tikus. Jadi minyak ini sudah tercemar, akhirnya ditumpahkan itu minyak. Sebelumnya dia terlilit hutang, bangkrut, enggak bisa bayar, akhirnya masuk penjara. Di situlah dia merenungi pasti karena dosa. Dia merenung setahun dua tahun enggak pernah. Ternyata bertahun-tahun yang lalu. Ya, bertahun-tahun yang lalu baru ingat. Mungkin 30 sana bahkan 30 tahun yang lalu baru diingat. Bahwasanya dia dahulu pernah mencela seorang, ya, karena kefakiran. Orang tersebut fakir, dikatain sama dia, maksudnya dicela sama dia, orang yang bangkrut atau fakir. Ternyata dia tertimpa hal yang sama seperti apa yang dikatakan ketika itu. Maka Allah itu Maha Adil. Ya, semoga kita mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Dia mengatakan bangkrut, dia sendiri bangkrut jadinya akhirnya. Ya, jadi ini diantara hikmah musibah. Jangan sampai musibah tersebut membuat kita rujuk. Ya, ketika kita mengalami musibah kita harus merenung. Ya, pasti musibah tersebut dikarenakan apa? Dikarenakan dosa. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tidaklah ada menimpa kalian musibah, ya, kecuali itu karena apa yang telah kalian lakukan dengan tangan kalian, dan Allah memaafkan yang banyak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian para jemaah sekalian. Ini kita cukupkan kajian ini dan kita tutup dengan doa kafarat ke majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.